بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali duduk di majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu untuk kita ikhlas pada malam hari ini dan dibantu untuk mengikhlaskan dalam semua amal-amal kita. Itulah dia istiqamah yang sesungguhnya, sebagaimana ucapan para ulama yang sudah kita sebutkan. Ada catatan yang sangat penting dititipkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dikarenakan dengan amalnya semata. Hal ini beliau jelaskan rahimahullahu taala, kalaupun seseorang bisa istiqamah dalam amal-amal ketaatan dan kebajikan, atau mungkin muqarabah, mendekati keistiqomahan sesuai dengan kemampuan yang sudah dia keluarkan, namun sebatas itu yang dia mampu, maka ingat kata beliau, itu tidak menyelamatkan dia kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu beliau berpesan, satu, fala yarkanu ahadun ila amalihi. Jangan ada seseorang cenderung rukun kepada amalnya sendiri. Jangan berpangku, jangan berpatokan, jangan beralaskan amalannya, kata beliau. Kedua, beliau berpesan, wala ya'jabu. Jangan ada perasaan ujub pada dirinya, karena amalan yang dia jadikan dasar ujubnya tidak akan menyebabkan, tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Amalan yang dia jadikan patokan dalam keselamatannya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, pesan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wala yara anna najatahu bihi. Jangan dia memandang, jangan dia menyangka, jangan dia menduga kalau selamat keselamatannya itu karena amal yang dikerjakan. Jangan. Tiga pesan besar ini, barakallahu fikum. Nah, semestinya yang dia harus tanamkan pada dirinya, barakallahu fikum, semestinya yang dia harus tanamkan pada dirinya adalah, kata beliau, innama najatuhu birahmatillahi wa afwihi wa fadlihi. Beliau menyebutkan, namun keselamatan dia itu terkait dengan rahmat Allah, terkait dengan kepemaafan Allah Azza wa Jalla dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ya akhi, saya itu sudah berupaya untuk melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, alhamdulillah. Banyak bolongnya atau tidak? Banyak kurangnya atau tidak? Mungkin dalam pelaksanaan sebuah tugas sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah keikhlasan kita, lemah tawakalnya kita, lemah harapannya kita, lemah rasa takutnya kita. Mungkin saja terjadi dalam semua ketaatan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga yang kita harapkan dengan amal yang penuh atau serba kekurangan itu, rahmatnya Allah, kepemaafannya Allah atas kekurangan-kekurangan itu, dan mengharapkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang selamat dengan amalnya semata. Maka kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla tata cara dan jalan beramal dengan tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dan dengan keikhlasannya. Semoga dengan ini kita bisa menjadi orang yang ditaburi rahmatnya Allah. Kita berharap dengan ini semua Allah Azza wa Jalla memberikan maaf atas kekurangan-kekurangan dalam menjalankan ketaatan itu. Kita berharap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah beliau berpesan demikian, tentu sangat berharga bagi seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, dimanapun dia berada. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melangsungkan pembicaraannya dengan mengatakan, fal istiqamatu kalimatun jami'atun. Kata-kata istiqamah itu adalah kalimat jami'ah, kalimat yang menghimpun banyak perkara dan banyak hal, akan disebutkan nanti. Akhidhatun bimajami'id-din. Istiqamah itu mengambil seluruh bagian-bagian agama. Maksudnya, di dalam semua bagian agama dibutuhkan padanya keistiqomahan. Wahia, keistiqomahan itu adalah al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidqi wal wafai bil ahdi. Kata beliau, keistiqomahan kalau demikian adalah sikap bangkit, siap menerima di hadapan Allah Azza wa Jalla segala apa yang datang dari Allah, tentunya punya kesiapan al-qiyam. Tampil kita, bangkit kita, bangun kita. semua ketaatan di hadapan Allah itu dibangun di atas sikap as-sidqi, kejujuran dengan sebenar-benarnya jujur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu bahwa kejujuran itu adalah sesuainya lisan dengan barakallahu fikum amal, sesuainya lahiriah dengan batiniah, maka itu adalah kejujuran. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat bangkit melaksanakan ketaatan di hadapan Allah dengan dasar kejujuran. Barakallahu fikum, maka inilah yang disebut dengan istiqamah. Berikutnya, wal wafa bil ahdi, dan menjadi orang yang menunaikan ikatan-ikatan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Ikatan perjanjian kita dengan Allah di saat kita dilahirkan adalah mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan sebagai satu-satunya Rabb yang atau sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Persaksian ini kita wujudkan di dalam hidup, itulah yang disebut dengan istiqamah. Nanti akan disebutkan kemana kita mencari istiqamah kalau demikian. Benar, kita sudah berjanji di hadapan Allah dengan banyak perjanjian-perjanjian hidup. Benar, kita kepingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, yang bisa melaksanakan ini, bisa melaksanakan itu, mampu berbuat ini, mampu berbuat itu. Apalagi kalau kita membaca kisah para pendahulu kita yang soleh, terdepan di dalam segala-galanya, ingin melangkah, ingin berbuat seperti mereka, tapi kemampuan kita ke arah demikian, bagaimana caranya? Dari mana kita memperolehnya? Dari mana kita mendapatkannya? Akan dijelaskan barakallahu fikum oleh beliau biiznillah di dalam risalah yang lain yang kita akan sampaikan biiznillah. Wal istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyati. Keistiqomahan itu, kata beliau, terkait ada pada al-aqwal, ucapan-ucapan kita. Ada padanya keistiqomahan dan dituntut untuk istiqomah. Yang kedua, wal-af'ali, dalam perbuatan-perbuatan kita harus istiqomah padanya, lurus. Ketiga, wal-ahwali, dalam kondisi-kondisi kita harus istiqomah. Bagaimana caranya? Beliau akan sebutkan. Yang keempat, wan-niyati, keistiqomahan di dalam an-niyat, niat-niat kita harus istiqomah. Barakallahu fikum. Ya, tentu semuanya ini menggambarkan, ya Allah, betapa beratnya istiqomah. Akan bisa menjadi ringan keistiqomahan itu nanti di saat kita mengerti dari mana datangnya keistiqomahan itu. Barakallahu fikum. Namun pada ucapan kita butuh istiqomah, pada perbuatan-perbuatan kita membutuhkan keistiqomahan, pada kondisi-kondisi kita butuh keistiqomahan. Apalagi kalau seseorang sedang mendapatkan ujian besar. Ujian yang dia peroleh, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Kebanyakan orang, maaf, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kebanyakan orang itu, kata beliau, mewujudkan ibadah, tinggi ibadahnya di saat dia barakallahu fikum mendapatkan kesenangan, kata beliau. Tapi di saat kemudian mendapatkan ujian dan cobaan, menurun ibadahnya, kata beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal di dalam dua kondisi itu, setiap hamba dituntut untuk beribadah yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, kalau seseorang sudah berada, ketika bahagianya dia menjaga ibadahnya, ketika dia dicoba dan diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, dia tambah menjaga ibadahnya, inilah dia jenis orang yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, yaitu orang yang tidak akan bisa dikuasai oleh setan di dalam hidupnya. Jadi ahwal kondisi itu harus istiqomah. Membutuhkan keistiqomahan barakallahu fikum. Perubahannya cepat sekali. Tadi fulan sedang berjalan, kok tiba-tiba pincang. Misalkan kesandung batu, jatuh. Kesenggol motornya, terbalik sampai kemudian patah tangannya. Ini ahwal kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang setiap saat bisa berubah. Maka dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah, kalau dia benar-benar menjaga ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang yang mendapatkan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, keutamaan dengan firman Allah, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan pada hambanya, kalau pada dua kondisi ini dia menjaga ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Yang kedua, beliau menjelaskan, mereka-mereka inilah yang menjaga hubungan dia dengan Allah ketika senang. Dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah Azza wa Jalla ketika terjadi perubahan kondisi di dalam hidupnya. Dia istiqomah dalam ketaatan itu. Mereka itulah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, orang yang akan dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Musuhnya tidak akan bisa menguasainya. Dialah yang pertama kali mendapatkan keutamaan firman Allah Azza wa Jalla, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Imam, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hamba-hambaku, anda wahai setan, tidak akan memiliki kekuasaan atas mereka. Senang, dia tetap menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Ketika susah, dia tetap menjaga hubungan baiknya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, yang tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Wadilus Sayyid. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah barakallahu fikum dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kondisi yang kita berada padanya membutuhkan keistiqomahan, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan an-niyah. Bagaimana mewujudkan semuanya ini, kita dengarkan kata beliau, fal istiqamatu fiha. Maka sikap istiqomah pada semuanya itu, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, kondisi-kondisi, berikut pada niat-niat, maka cara istiqomah itu pertama, wuku'uha lillahi. Terjadi ucapan, perbuatan, niat, kondisi-kondisi itu hendaklah untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillah. Berarti kita bangun semuanya itu dengan keikhlasan. Ketika kita berucap, kita berupaya untuk menjadi orang yang ikhlas. Ketika kita berbuat, ketika kita beramal, kita berupaya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillah. Dengan selalu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, wa ala amrillah, di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah dan upaya untuk beristiqomah dalam ucapan-ucapan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam ahwal, kondisi-kondisi, dan niat-niat kita. Kita peruntukkan semuanya untuk Allah dan di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betapa gampang untuk kita mengungkapkannya, tapi betapa berat untuk kita mewujudkannya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qala ba'dul 'arifin, berkatalah sebagian ahli ma'rifah, kata beliau, kun sahibal istiqamati wala talibal karamati. Jadilah engkau orang yang istiqamah, kokoh, lurus, sabar, berkesinambungan. Jadilah engkau orang yang beristiqamah, bukan orang yang menuntut karamah, bukan orang yang mencari kekeramatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah engkau orang yang istiqomah. Jangan menjadi orang yang mencari kekeramatan. Oh, itu keramat ya, karena dia begini saja. Mau ikut-ikutan, mengamalkan, melakukan, supaya dapat karamah. Jangan. Engkau jangan menjadi orang yang seperti itu. Kata beliau, jadilah engkau orang yang istiqomah, bukan orang yang mencari karamat. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah. Karena Rabb engkau itu menuntut engkau untuk istiqomah. Kalau seseorang sudah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karamah itu akan datang kapan dibutuhkan olehnya. Allah akan membantu dia. Jadi karamah itu merupakan sebuah bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap diri hamba itu. Barakallahu fikum. Ketika dia butuh, Allah berikan. Sehingga karomah itu tidak datang setiap diminta, kepingin ini, datang karomah, tidak. Oleh karena itu, beliau menjelaskan, jangan Anda mencari karomah, tetapi yang engkau cari adalah, jadilah engkau istiqomah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menuntut, meminta engkau menjadi orang yang istiqomah. Lah kalau karomah sudah jelas, Coba kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla di saat berbicara tentang walinya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-walinya Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tidak dihinggapi oleh rasa takut dan orang yang tidak dihinggapi oleh kesedihan. Tidak khawatir. Tidak khawatir apa yang ditinggalkan, tidak bersedih apa yang akan dilalui. Maksudnya dia tabah untuk menghadapinya. Coba baca. Bagaimana wali-wali Allah Azza wa Jalla dalam sejarah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Luar biasa. Karomat-karomat mereka. Ternyata karomah itu didapatkan karena apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap yang namanya orang yang beriman dan orang yang bertakwa, maka itu adalah walinya Allah. Derajat dan tingkat kewalian tentu berbeda-beda. Sebagaimana tingkat ketakwaan dan tingkat keimanan seorang berbeda-beda, maka tingkat kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla juga berbeda-beda. Berarti seseorang jangan mencari dengan ketaatan dan ibadahnya untuk dapat karomah, tetapi dia harus benar-benar istiqomah di atas ketaatan. Karomah itu adalah penghormatan, pemuliaan, pengangkatan derajat, pemberian dari Allah sesuatu yang dia butuhkan di saat barakallahu fikum sesuatu perkara terjadi. Contoh keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan peperangan bersamanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Siapa walinya Allah tadi sudah kita sebutkan. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kalau sudah benar-benar sang wali ini, ya, yeah, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dicela, dicerca, dihina, direndahkan, maka Allah berjanji untuk mengumumkan peperangan kepada orang yang memerangi walinya. Bukankah itu karomah? Bukankah itu adalah karomah yang dimiliki oleh orang tersebut? Barakallahu fikum. Berikutnya, Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi itu, menyebutkan, terus menerus hambaku melakukan pendekatan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Setelah dia melaksanakan amalan-amalan yang wajib, amalan yang paling aku cintai untuk dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dan terus menerus hambaku melakukan pendekatan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, nawafil, sehingga aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi walinya Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin orang yang bertapa, bersemedi, terkadang tidak sholat, tidak ini, tidak itu, jadi wali. Oh, tidak. Tidak akan menjadi walinya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi walinya Allah, orang yang benar-benar menjaga kewajibannya, lalu dia menjaga amalan-amalan tambahan setelah amal yang wajib tadi. Kalau sudah aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla, aku yang akan menjadi telinga yang dia pakai mendengar, Allah berikan berkah. Sehingga telinganya itu tidak mau mendengar kecuali yang baik-baik. Matanya tidak mau melihat kecuali yang baik-baik. Begitu juga tangannya tidak mau melakukan kecuali yang baik. Kakinya tidak dilangkahkan kecuali ke tempat yang baik-baik. Ini semuanya adalah karamah, pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba. Kapan? Di saat hamba itu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, Anda, kata beliau, menukilkan ucapan Ahlul Ma'rifah, jangan mencari karamah, tapi carilah istiqomah. Karena Allah Azza wa Jalla menuntut engkau, kata beliau, agar istiqomah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan kata beliau, wasami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ta'ala ruhahu yaqul, aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semoga Allah mensucikan ruhnya, mengatakan, a'zamul karamati, kekeramatan yang paling tinggi, karamah yang paling tinggi pada diri seseorang adalah luzumul istiqamati, terus menerus di atas keistiqomahan. Itu adalah karamah yang paling tinggi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, beliau menukilkan ucapan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa a'zamul karamati, kekeramatan yang paling tertinggi adalah luzumul istiqamati, konsekuen, terus-menerus berkesinambungan dalam keistiqomahan, kata beliau, barakallahu fikum. Subhanallah. Sekarang tentu kita punya jawaban di dalam itu, bahwa ternyata seseorang yang istiqomah itu, seseorang yang istiqomah itu merupakan karamah dari Allah. Artinya apa? Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Fawaid menjelaskan, supaya kita tahu kalau begitu al-istiqomah itu dari mana didapatkan. Kalau tadi sudah ada isyarat bahwa kekeramatan yang paling tinggi, karamah yang paling besar adalah luzumul istiqamati. Luzum selalu berada di dalam istiqamah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, meminta kepada Allah. Kata beliau, barakallahu fikum, yatadammanu, ya kita selesai membaca faedah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Madarij, Madarijus Salikin. Kemudian sebagai tambahan pula dari kitab Al-Fawaid, masih karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan. Ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kata beliau, yatadammanu bayana annal abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bistiqamatihi ala siratil mustaqim. Kata beliau, ayat ini, ucapan firman Allah Azza wa Jalla ini mengandung sebuah penjelasan bahwa seorang hamba tidak ada jalan baginya menuju kebahagiaan dia, tidak ada jalan bagi seorang hamba menuju kebahagiaan buatnya illa kecuali dengan istiqamah di atas jalan Allah yang lurus. Di atas jalan Allah yang lurus. Seseorang hamba tidak ada jalan menuju kebahagiaan dia kecuali beristiqamah di atas jalan yang lurus. Berikutnya, wa annahu la sabila lahu ilal istiqamati, dan bahwa tidak ada jalan baginya menuju istiqamah, tidak ada jalan baginya untuk menuju istiqamah, sementara di atas keistiqomahan, di atas jalan yang lurus itu merupakan jalan menuju kebahagiaannya. Sekarang beliau jelaskan, dan tidak ada langkah, tidak ada jalan baginya menuju keistiqomahan itu illa kecuali. Kecuali dengan apa? Bihidayati rabbihi lahu. Kecuali dengan sebuah hidayah dari Rabbnya buat dia. Subhanallah. Ternyata istiqamah itu adalah hidayah di atas hidayah. Seseorang ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini loh, jalan yang lurus. Setelah itu dia berjalan di atasnya. Ini adalah hidayah taufik dari Allah. Kedua, dalam perjalanan di atas hidayah ini, berjalan di atas yang lurus, jalan yang lurus, banyak ujian dan tantangannya, tapi kokoh dia untuk menghadapi ujian-ujian berat itu. Berarti dia butuh hidayah, kekokohan Allah berikan lagi kepadanya. Maka istiqomah itu datang ada pada seorang hamba karena benar-benar hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekarang barakallahu fikum, kita tahu ternyata keistiqomahan itu adalah sebuah taufik dari Allah. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, kama la sabila lahu ilal istiqamati, kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi, fala sabila lahu ilal istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk dia beribadah kepada Allah kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada jalan baginya menuju istiqomah di atas jalan yang lurus kecuali dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu ma'asyiral ikhwah wal akhwat, muslimin dan muslimat, merupakan hidayah dari Allah azza wa jalla. Kalau demikian, Allah yang berhak untuk memilih dari hamba-hambanya siapa yang pantas mendapatkan rezeki istiqomah. Artinya, tidak ada seorang hamba pun yang bisa memaksakan kehendak Allah Azza wa Jalla atau menolak kehendak Allah Azza wa Jalla atau memastikan seseorang untuk mendapatkan hidayah sebagai kehendak Allah. Tidak ada. Itu semata-mata adalah fadlun, karunia dari Allah dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini berarti makna doa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan engkau yang lurus. Terakhir sebagai penutup pada malam hari ini insyaAllah, saya menukilkan ucapan Al-Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Taisir Al-Latifil Mannan. Beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala, fa insyaAllah besok pagi saya akan menyampaikan risalah, semoga berguna, benar manfaat besar bagi kita, yang ditulis oleh Al-Imam Rabi Hafizahullahu Ta'ala yang berjudul As-Sabatu ala Sunnati, sikap kokoh istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum dari karya-karya ulama kita. Kata Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala, al-istiqamatu, istiqamah itu adalah luzumus siratil mustaqim, konsekuen di atas jalan yang lurus. Maksudnya, beliau menjelaskan, bi ayyastaqimal 'abdu 'alal imani billah, yaitu kelurusan seorang hamba dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada Allah butuh keistiqomahan. Kedua, wa ada'i fara'idhihi, istiqamah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Ketiga, wa tarki maharimihi, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan. Mudawiman lidzalik, terus menerus di atasnya. Taiban mimma akhalla bihi min hukukiha. Dan dia terus kembali bertaubat kepada Allah dari apa yang dia kurang di dalam menunaikan hak-haknya, hak ketaatan tadi. Dalam keimanan akan banyak kurang. Dalam pelaksanaan yang wajib akan banyak kurang. Dalam meninggalkan yang haram akan banyak kurang. Maka orang yang istiqomah itu terhadap kekurangannya dia tidak akan pelihara kekurangan itu, tapi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kekurangan yang daya yang ada pada dirinya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban tersebut. Barakallahu fikum. Dia istiqomah? Iya. Dia tetap dikatakan istiqomah. Tadi sudah kita sebutkan di depan, bagaimanapun ketinggian istiqomah seseorang, maka tetap dia tidak akan bisa lepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyuruh dia, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Hendaklah engkau lurus, istiqomah, kokoh, sabar dalam melaksanakan kewajiban, melaksanakan konsekuensi iman, meninggalkan yang haram-haram. Nah, bila menemukan dan pasti terdapat kekurangan, kekurangan itu jangan sampai kita pelihara, tetapi wujudkan keistiqomahan di dalamnya dengan cara bertaubat kepada Allah. Sekali lagi, dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang gampang dan mudah bertaubat dari kesalahan dan dosa, ini termasuk orang yang istiqomah. Ya? Orang yang benar-benar istiqomah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, orang yang berat, sudah hujahnya terang benderang bagaikan matahari di siang bolong, tidak ada tersembunyi hujahnya, tapi mengelak sana, mengelak sini, tidak mau, wah berbagai macam. Ini gambaran satu orang sombong. Orang yang sombong, barakallahu fikum. Yang kedua, tidak berguna dan bermanfaat hujah seperti itu, orang yang qasawatul qalbi. Apa arti qasawa? Orang yang keras hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada hukuman yang paling besar pada seseorang di dalam hidupnya daripada qasawatil qalbi, daripada keras hatinya, barakallahu fikum. Ya, sampai beliau menyebutkan, kalaupun batu sekeras itu akan bisa bolong apabila terus setitik demi setitik, barakallahu fikum, yaitu air mengenainya. Tapi hati yang keras tidak akan bisa, barakallahu fikum. Oleh karena itu, neraka itu, kata beliau, untuk melebur. Neraka itu adalah untuk melebur hati-hati yang keras. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan qasawatul qalb. Hati yang keras. Hati yang kasar, barakallahu fikum. Nas'alullah assalamatul afiyah. Barakallahu fikum. Ini adalah fawaid dari a'immatul Islam, para pemimpin-pemimpin di dalam Islam ini, ulama-ulama Islam barakallahu fikum, terkait dengan persoalan al-istiqamah. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang dibantu untuk lurus istiqamah dan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab datangnya istiqamah. Tadi sudah disebutkan bahwa istiqamah itu berarti sebuah natijah, sebuah nilai yang didapatkan oleh seseorang, buah yang dipetik oleh seseorang di saat dia mencoba meluruskan hidupnya, ucapannya, perbuatannya, niat-niatnya diluruskan. Maka istiqomah itu merupakan sebuah natijah dari itu semua. Kita berharap di saat kita harus berhadapan dengan ujian yang lebih dahsyat lagi, Allahu Azza wa Jalla masih berkenan memberikan kita istiqomah. Nah, keistiqomahan kita pada hari ini merupakan buah-buah apa yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Keistiqomahan kita di hadapan ujian dan cobaan besar yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan hasil dari apa yang sebelum turunnya ujian ini kita lakukan dan kita kerjakan. Berikutnya, ingat, orang yang tidak diberikan istiqomah di saat ujian itu turun, itu merupakan sebuah akibat. Tidak kemudian barakallahu fikum simsalabim begitu saja turun. Enggak, coba dicek. Ada hal-hal di belakang sebelum ujian ini turun, perkara yang menghalangi dia untuk bisa istiqomah. Coba periksa. Antum akan menemukan dan antum akan menjumpai barakallahu fikum. Berarti kita harus belajar dari diri kita sendiri. Dan kita harus belajar dari peristiwa yang menimpa siapapun, bahwa ternyata di saat ujian itu diturunkan lalu diberikan istiqomah kepada seseorang, ini adalah hasil nilai buah apa yang dia telah lakukan sebelum turunnya ujian itu. Dicabutnya keistiqomahan artinya tidak diberikan di saat dibutuhkan keistiqomahan itu. Itu merupakan natijah nilai pula yang didapatkan apa yang dia lakukan sebelum ujian itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ujian itu untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Ujian itu untuk memisahkan antara yang lurus dan yang bengkok. Ujian itu untuk memisahkan antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kelulusan di saat Allah menurunkan ujian yang berbahaya di dalam hidup manusia ini. Kita jadi orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.